بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada pelajaran yang lalu kita telah menjelaskan tentang pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap berbagai macam bentuk, menegakkan nahi mungkar terhadap berbagai macam bentuk penyimpangan yang terjadi, dilakukan, diyakini oleh sebagian kaum muslimin, meskipun terkadang walaupun hukum asalnya dalam menegakkan dakwah itu dengan cara yang lembut, tapi dibutuhkan dalam beberapa waktu ya, menjelaskan kepada mereka dengan tegas ya, dengan keras, sebagaimana perumpamaan ini, bagikan perumpamaan dua tangan, bahwasanya tangan itu jika kotor tak mampu dia mencuci dengan sendirinya ya, tapi dia akan dicuci dengan tangan yang lainnya. Dan terkadang dalam mencuci tangan tersebut dibutuhkan sedikit keras untuk menghilangkan kotoran agar benar-benar hilang. Demikian jugalah dengan mengingkari kemungkaran. Bahkan terkadang mengingkari kemungkaran terjadi dari sebagian kaum muslimin itu lebih tegas, lebih keras, lebih dahsyat dibandingkan dengan ya orang-orang di luar Islam. Mengingkari sebagian daripada kesalahan dilakukan oleh para penimba ilmu, para pelajar, yaitu terkadang harus lebih tegas, lebih keras dibandingkan dengan orang-orang awam, sebagaimana yang diperbuat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi begitu keras yang mengingkari Mu'adz bin Jabal yang melaksanakan sholat bersama manusia dengan membaca bacaan yang panjang, sementara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut dengan orang Arab yang kencing di masjid. Sebagaimana Nabi juga berlaku keras tegas terhadap kesalahan diperbuat oleh Usamah bin Zaid yang membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat. Begitu jugalah dengan dakwah ini. Bahkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala membolehkan mengingkari kemungkaran daripada orang-orang Islam yang tak mau diajak damai dan tunduk agar diperangi. Kata beliau lanjutannya, ketika mencela sebagian daripada harakah-harakah Islamiyah, gerakan-gerakan Islam kontemporer ya, baik yang menganggap bahwasanya tak boleh diingkari berbagai macam kesalahan, penyimpangan yang terjadi di antara kaum muslimin, biarkan saja ya, itu yang mereka tempuh. Yang penting kita damai, yang penting kita bersatu ya. Maka hendaklah setiap orang toleransi dengan saudaranya. Andai kata dia buat mungkar, biarkan saja. Andai kata tergelincir dalam bid'ah, biarkan. Andai kata tergelincir dalam kufuran, kesyirikan, biarkan. Yang penting satu. Ya, inilah yang terjadi dalam harakah-harakah atau gerakan-gerakan Islam kontemporer. Yang mereka dengungkan adalah persatuan, tapi yang dimaksudkan adalah persatuan yang semu. Karena persatuan, hakikat adalah persatuan ya, di bawah kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membiarkan mereka tersesat, membiarkan mereka menyalah, menyelisihi agama, tergelincir dalam kesesatan, dalam bid'ah ya, ini akan membuat mereka semakin tenggelam dalam ya, kesalahan tanpa mereka sadari. Maka wajib diingatkan, diingkari, bahkan terkadang diingkari dengan keras. Kata beliau, "Thumma inna shiddatal maslukata ma'al muslimina ahyanan." Kemudian menempuh jalan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan keras terkadang. Ya, bukan selalu, tapi terkadang. Jadi jangan dianggap dakwah itu hanya lembut terus, dan jangan dianggap keras terus, tapi hukum asalnya adalah lemah lembut, tetapi dibutuhkan dalam beberapa keadaan dengan keras. Kata beliau, mengingkari kaum muslimin dengan tegas, dengan keras, terkadang ba'ithuhal ghairah alaihim, motivasinya atau motivatornya membuat kita melakukan hal demikian adalah karena kecemburuan terhadap kaum muslimin min an yurau mulattakhina bi syai'in min qadurat, ketika tampak terlihat mereka dikotori dengan berbagai macam kotoran-kotoran dari luar Islam yang mereka sangkakan bagian daripada Islam. Ya, banyaknya kotoran-kotoran yang melekat pada sebagian kaum muslimin dari luar Islam, sementara mereka menganggap itu bagian daripada Islam. Banyak sekali. Wasa'yu fi tamtini saffi wa saddi khuruqihi hatta la yu'ta min qibalihi falyu'lam. Maka sebagai rasa cemburu kita terhadap kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam kotoran-kotoran yang melekat pada mereka dari luar Islam, berupaya untuk ya mengkuatkan saf barisan, berupaya untuk menambal segala macam bentuk yakni perkara-perkara yang kurang dari kaum muslimin, ditambah dengan menegakkan nahi mungkar, ya dengan itulah sehingga Islam itu tidak kebobolan dari arah mereka. Sekarang Islam kebobolan dari arah kaum sufi. Dari sanalah masuk berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran. Dari sanalah negara-negara kaum muslimin dikuasai. Ya. Dan kita melihat banyaknya berbagai macam perkara-perkara yang ingin merusak Islam, baik dari dalam maupun dari luar Islam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, paham-paham liberal, paham-paham komunis dari luar Islam, ya. Kemudian dari dalam Islam, paham-paham teroris atau khawarij dan semacamnya banyak sekali. Maka hendaklah kita dengan tegas mengingkari kemungkaran tersebut. Walihada qala al-allamatu Abdul Aziz bin Bas, karena itulah berkata Syekh Abdul Aziz bin Bas tahta unwan, ya, dalam salah satu tulisannya yang berjudul Al-Adillatul Kashifah li-akhtai ba'dil kuttab, dalil-dalil yang menyingkap kesalahan, kekeliruan sebagian para penulis. Berkata Syekh bin Baz, wala syakka anna syari'atal islamiyyatal kamilata ja'at bittahdiri minal ghuluwi fiddin. Tak diragukan lagi bahwa Islam, syariat Islam yang sempurna yang datang mengingkari segala macam tindak tanduk yang menyimpang berlebih-lebihan dalam agama, ekstrim dalam agama. Wa amarat bidda'wati ila sabil haqq bil hikmah, dan syariat Islam memerintahkan agar berdakwah itu dengan hikmah, wal mu'dhatil hasanah, dengan petuah nasihat yang baik, wal jidal billati ahsan, dengan dialog, ya, debat yang paling baik. Walakinnaha, tetapi syariat ini lam tuhmil janibal ghilzah, tak juga menutup adanya, ya, sesekali perintah keadaan mengingkari dengan keras. Wasyiddah fi mahalliha, ya, tetapi syariat ini tidak menutup adanya pintu-pintu mengingkari kemungkaran dengan keras dalam beberapa keadaan dan kondisi. Haitsu la yanfa'ul lin wal jidal, ketika tak bermanfaat lagi yang namanya debat, tak bermanfaat lagi yang namanya kelembutan, sebagaimana yang terjadi dengan kaum Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Mereka telah membuat keonaran. Datanglah Ibnu Abbas menyampaikan kepada Ali, ya Amirul Mukminin, mereka telah buat onar. Ya. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak memerangi mereka terlebih dahulu. Ali bin Abi Thalib berdialog dengan mereka. Tak cukup Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas berdialog dengan mereka. Ya. Tetap mereka membuat kekacauan. Kata Ibnu Abbas, mereka telah membuat kekacauan. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tak akan memerangi mereka sampai mereka terlebih dahulu membuat keonaran dengan memerangi kaum muslimin. Ketika mereka mulai membunuh kaum muslimin, ketika itu Ali terpaksa memerangi mereka dalam peperangan yang begitu dahsyatnya di Nahrawan, sehingga mereka terdesak, mereka berlari ke satu kampung di Irak namanya Kampung Harurah. Dari itulah diambil nama mereka Haruriyun. Intinya Setelah ditempuh semua cara lemah lembut tak berguna, maka datangkan cara yang keras. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, akhirud dawail kayyu. Obat yang terakhir itu adalah, terapi terakhir adalah dengan memanaskan besi yang diletakkan pada tempat yang sakit. Ya, dalam Islam, pengobatan al-kayu itu dilakukan oleh bangsa Arab dan dia dibenci. Tapi terkadang dibutuhkan sebagai jalan terakhir. Ketika semua pengobatan tak memungkinkan, maka tempuh jalan al-kayu, besi yang dipanaskan kemudian diletakkan pada tempat yang sakit. Ya, demikian juga mungkar. Ketika tak mungkin dengan cara lembut, hendaklah pemerintah, penguasa kaum muslimin, ya, menegakkan kemungkaran, ya, menegakkan kebenaran, mengingkari kemungkaran dengan jalan yang keras. Diperangilah kaum khawarij. Kata Syekhul Ibn Bas rahimahullah, berkata Syekhul Ibn Bas rahimahullah, "Haitsu la yanfa'ul lin wal jidal billati ahsan." Ditempuh jalan keras ini dalam mengingkari mereka, tatkala tak bermanfaat cara lemah lembut. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nabiyu jahidil kufara. Sebagaimana Allah berkata kepada nabinya, wahai nabi, perangilah orang, berjihadlah melawan orang-orang kufar, wal munafiqinah, dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan tegaslah, keraslah kepada mereka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya, Ya ayuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kufar. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kufar yang berdekatan dengan kalian, ya, yang mengganggu Islam, mengganggu kaum muslimin. Wal yajidu fikum ghilzah, hendaklah mereka dapati pada kalian ada kekerasan. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, ketahuilah Allah beserta orang-orang yang takwa. Jadi kita diperintahkan untuk tegas dalam beberapa kondisi keadaan keras, mengingkari kemungkaran. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa la tujadilu ahli kitab illa billati ahsan illa alladhina zalamu minhum. Allah berfirman dalam ayat lainnya, janganlah kalian berdebat kepada orang-orang ahli kitab kecuali debat yang baik, kecuali bila mereka berbuat kezaliman, maka dengan mereka tak guna debat, dengan mereka adalah perang. Illa alladzina zalamu minhum. Ketika tak mungkin debat yang baik, dialog tak mungkin tertutup, tetap mereka membangkang. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim daripada mereka, maka perangi dengan cara yang tegas. Amma idza lam yanfa' wastamarra sahibu dhulmi aw al-kufri aw al-fisqi fi 'amalihi wa lam yubali bil wa'idhi wal nasihi fa innal wajiba al-akhdhu 'ala yadayhi wa mu'amalatuhu bisyiddah wa ijra'u ma yastahiqquhu min iqamati haddin aw ta'zirin aw tahdidin aw tawbikhin hatta yaqifa 'inda haddihi wa yanzajira 'an batilihi. Kata Syekh Ibn Baz dalam kitab tersebut, adapun ketika tak berguna, ya, cara yang lemah lembut terhadap para pelaku kezaliman, kekufuran, kefasikan, tak bermanfaat, dia tetap membangkang, tetap melakukan aktivitasnya, tak mempedulikan dengan orang yang menasihati dengan bijak, lemah lembut, maka kewajiban yang harus tegakkan adalah mengambil dengan paksa kedua tangannya, menahan kedua tangannya, dan yakni melakukan tindakan-tindakan tegas terhadapnya, dan menerapkan berbagai macam hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, baik berupa had, ya, jika mencuri potong tangannya, jika membunuh penggal kepalanya, jika berzina rajam sampai mati, kalau telah menikah tegakkan atasnya had, minum khamar didera, ya, berupa had ataupun ta'zir. Dalam Islam hukuman dibagi dua, ada namanya had, itu hukuman yang telah memiliki ketetapan dalam Quran dan dalam sunnah, ada ketetapannya, dan ada hukuman yang tidak memiliki ketetapan panduan tapi dikembalikan kepada ijtihad penguasa, namanya ta'zir. Ya, maka hendaklah dilakukan pengingkaran dengan tegas, baik dengan menegakkan had ataupun ta'zir. Ta'zir itu terserah penguasa, bisa dipenjara, ya, bisa dipotong tangannya, bisa dipotong kakinya, bisa dibunuh, eksekusi mati, bisa segala macam sesuai dengan ijtihad penguasa. Atau tahdid, hendaklah dilakukan berbagai macam tindakan tegas, mulai daripada menegakkan had atau ta'zir atau ancaman tahdid, atau tawbikh atau celaan, dicela sehingga dia mau berhenti dan meninggalkan kebatilannya. Ini kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Karena itulah dakwah bukan selalu keras, dakwah bukan selalu lembut, tapi hukum asalnya lemah lembut, terkadang dibutuhkan kekerasan. Hendaklah berdakwah dengan keras, dengan tegas, ya, jika itu yang dapat dilakukan dengannya berhenti kemungkaran. Ma'anna alladhi yadhharu min mujamalatil ahzabil islamiyah li ahli bid'ah was-sukuti an akhtaihim huwa annahum lamma hasaru tariqa audati izzil muslimina fi sunduqil intikhabat tadhammaru min an-naqdi li'annahu rubbama atlafa lahu al-aswata wa hakadha as-sayyi'atu tatba'uha akhawat. Adapun yang tampak bagaimana sikap gerakan-gerakan Islam kontemporer terhadap ahlul bid'ah, diamnya mereka tak mengingkari bid'ah dan ahlul bid'ah, tak pernah mau menjelaskan penyimpangan mereka, kesalahan mereka, karena mereka menganggap Islam itu akan menjadi mulia, kembali berjaya, ya, dengan jalan demokrasi, dengan pemilihan umum, mengambil suara. Karena itulah jika kita, ya, mengingkari mereka, khawatir akan hilang suara. Ya, inilah jeleknya demokrasi. Akhirnya mereka biarkan saja, yang penting suara mereka tak pergi, tetap pada kita. Ujungnya adalah suara, ujungnya adalah berebut, memperebutkan suara. Begitu berarti bagi mereka suara. Ya, karena itulah agar jangan hati mereka tersakiti, biarkan saja mereka berbuat bid'ah, biarkan mereka berbuat kesyirikan, kekufuran, biarkan. Jangan bicarakan. Kalau kau bicarakan, kau pecah belah, akan hilang suara. Itu yang mereka lakukan, gerakan-gerakan Islam kontemporer. Ya, mereka khawatir ditegakkan nahi mungkar ini akan membuat pecahnya suara. Demikianlah yang namanya kejelekan akan diikuti dengan kejelekan lainnya. Ya. Karena itulah tak ada yang namanya politik praktis sekarang yang melandaskan gerakan atas Islam secara hakiki. Ya, kecuali mereka akan, ya, menegakkan benar-benar nahi mungkar terhadap berbagai macam penyimpangan. Ya, dalam bab akidah, dalam bab muamalah, dalam bab syariah, ya, pasti kalau anda kata mereka jujur dan benar. Ya, tapi kita melihat mereka hanya mengingkari kemungkaran yang diperbuat oleh pelaku-pelaku kezaliman dari penguasa-penguasa zalim. Sementara dalam bab-bab tertentu dari agama ini yang paling mendasar, bab tauhid, ya, mereka diam. Dalam bab ibadat, mereka diam, mereka sepi terhadap bid'ah, mereka sunyi daripada, ya, kesyirikan yang diperbuat oleh manusia. Karena itu akan memecah suara menurut mereka. Hadza wa min ajli anna Allah farada alaina qadaran. Wa hadza wa min ajli anna Allah farada alaina qadaran wujud al-mukhalif alladhi yuhsabu 'ala al-Islam salakna tariqat tasfiyah. لأن الله فرض علينا شرعا الرد عليه كما بينت في هذا الأصل. Dan hal ini, ya, tatkala Allah memang telah tetapkan secara takdir pasti akan ada orang yang menyelisihi kita, ya, yang akan merugikan Islam. Karena itulah kita harus menempuh jalan dalam dakwah yang namanya tasfiyah, ya, karena Allah telah mewajibkan kepada kita dalam syariat ini untuk membantah kesalahan, mengeluarkan dari dalam Islam yang bukan bagian daripada Islam, yang didekatkan kepada Islam. Bagaimana aku jelaskan pada prinsip yang mendasar, ya, tasfiyah. ومن أجل أن الله كتب الرفعة لأهل العلم والتعليم. Karena Allah telah menetapkan bahwasanya kemenangan itu, ketinggian itu akan diberikan kepada para ulama, dan akan dimenangkan, ditinggikan dengan penyebaran ilmu. Kama bayyantu fil aslain alladhaini qabla hadha, sebagaimana aku jelaskan dalam dua prinsip sebelum ini. Salakna tariqat tarbiyah, maka kita harus menempuh dalam jalan dakwah ini jalan mentarbiyah umat, mendidik umat agar mengamalkan apa yang jernih dari Islam, yang tidak terkontaminasi dengan kotoran. Itu yang kita amalkan, itu yang kita terapkan, kita dakwahkan. Karena Islam ini murni dibawa oleh Rasulullah, murni diterapkan oleh para sahabat, murni dilakukan oleh para tabi'in. Kemudian datanglah kotoran-kotoran di era sahabat berupa bid'ah, mulailah muncul kotoran-kotoran ya khawarij. Setelah itu muncul pula kotoran-kotoran Rafidah, muncul kotoran Jabariyah, Qadariyah, muncul kotoran ya Murji'ah, Mu'tazilah, muncul kotoran ilmu kalam ya Mu'tazilah dan sejenisnya, Jahmiyah, muncul berbagai macam kotoran dalam segala macam bab yang itu harus dibersihkan, disucikan ya. Namanya inilah proses tasfiyah. Akidah yang menyala dibersihkan dengan proses tasfiyah. Ya, muamalah yang menyala dibersihkan dengan proses tasfiyah. Ibadah yang menyala dibersihkan dengan proses tasfiyah. Setelah bersih akidahnya, bersih pula muamalahnya dari segala macam penyimpangan, kezaliman, riba dan seterusnya. Bersih pula ibadah daripada segala macam kesyirikan. Ya, bersih akhlak, moral dari segala macam bentuk penyimpangan. Barulah kita menyuruh manusia untuk mengamalkan Islam yang bersih ini. Inilah namanya tarbiyah. Salakna tariqat tarbiyah wa syarhahu ya'ti, wa syarhuhu ya'ti fil waraqatil atiyah. Yang mana penjelasan tentang tasfiyah tarbiyah ini kita akan jelaskan berikut ini. Al-aslu sadis, prinsip yang keenam, dan inilah prinsip yang terakhir. At-tasfiyatu wa tarbiyah, prinsip yang disebut dengan nama tasfiyah, menyaring, tarbiyah, mendidik. Disaring dulu yang bukan dari Islam, dikeluarkan. Setelah murni itu Islam yang dibawa Nabi dan para sahabat, diamalkan para tabi'in, inilah yang diajak umat untuk mengamalkannya, disebut dengan nama tarbiyah. Menyaring itu tasfiyah, mengamalkan yang bersih murni namanya tarbiyah. Al-aslu sadis, prinsip yang keenam, at-tasfiyatu wa tarbiyah, tasfiyah dan tarbiyah. Saya ulangi lagi, tasfiyah maknanya apa tadi? Menyaring, membersihkan ya segala macam kotoran yang melekat dalam Islam, bukan dari Islam. Kotoran dalam bab akidah, kotoran dalam bab ibadah, kotoran dalam bab muamalah, ya dalam bab adab, dibersihkan. Keluarlah yang jernih. Yang jernih inilah yang akan diterapkan pada kaum muslimin, namanya tarbiyah. Menerapkan yang bersih ini, mendakwakannya, menyebarkannya, namanya tarbiyah. Membersihkan semua yang kotor dari dalam Islam, dikeluarkan, namanya tasfiyah. Ya, karena itulah dalam membersihkan ini terkadang kita butuh menempuh jalan yang tegas. Tak bisa dengan cara yang lunak, dengan cara yang tegas. Itu yang tadi dibahas. Berkata Syekh Abdul Malik hafizahullah, "Idza tabayyana anna rif'atal ummati marhunatun bil ilmi wal amal." Tatkala telah jelas bagi kita bahwasanya kejayaan Islam itu akan senantiasa terwujud dengan adanya ilmu dan amal. "Wa annal ummata qad ikhtalafat fihima." Sementara umat Islam telah berselisih, berbeda paham menentukan apa itu ilmu dan apa itu amal. Sebagian menyangka yang bukan ilmu bagian daripada ilmu, sebagian yang menyangka bagian bukan daripada amal disangkakan bagian daripada amal Islam. Ya, orang-orang berselisih menentukan apa itu ilmu yang hakiki, apa itu amal yang hakiki yang daripada Islam. Ini bahwa Rasulullah, mereka berbeda-beda. ikhtilafan kathiran. Dalam bab akidah saja banyak sekali perbedaan. Subhanallah. Ya. Dalam menentukan ilmu apa yang dibawa Rasul dalam bab akidah, mereka berbeda. Sebagaimana berbedanya akidah Ahlussunnah dengan Ahlul Kalam. Dalam bab asma' dan sifat. Ya. Akidah terhadap pelaku dosa besar. Ya. Berbeda-beda antara umat Islam, antara Ahlussunnah dengan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dengan kaum Murji'ah yang mengatakan sesungguhnya segala macam dosa besar, ya, segala macam bentuk kemaksiatan itu tidak mengotori iman. Ya, banyak sekali kotoran-kotoran dalam bab iman, dalam bab takdir. Ya. Ahlus Sunnah mengatakan takdir semua adalah tentu Allah SWT. Sementara Qadariyah mengatakan tak ada takdir. Ini kotoran-kotoran. Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya makhluk manusia itu memiliki ikhtiar, memiliki sikap untuk memilih. Sementara kaum Jabariyah mengatakan mereka tak punya sikap memilih, mereka terpaksa. Semua mereka lakukan itu semuanya dengan paksaan oleh Allah SWT. Semua ini kotoran-kotoran harus dibersihkan. Wa annahu qad aliqa bil islami ma laysa minhu, sungguh telah melekat ke dalam Islam yang bukan dari ajaran Islam. Subhanallah, berzikir dengan berjoget-joget bukan dari ajaran Islam. Membuat salawat-salawat bid'ah bukan daripada Islam. Ya. Itu dalam bab ibadat. Dalam bab akidah. Keyakinan, meyakini wali-wali bisa mendatang manfaat, menolak mudharat bukan bagian daripada Islam. Kuburan-kuburan keramat bisa mendatang manfaat bukan bagian daripada Islam. Banyak yang melekat ke dalam Islam. Ya. Mengkultuskan para wali bukan bagian daripada Islam. Menganggap adanya Nabi setelah Rasulullah bukan bagian daripada Islam. Banyak yang melekat kepada Islam bukan bagian daripada Islam. Ya, dalam bab muamalat riba melekat. Sebagian membolehkan riba dengan berbagai macam bentuk syubhat bukan bagian daripada Islam. Wa annahu la sabila ila at-takhallus min adh-dhullil madhrub, bahwasanya tak ada jalan ya untuk dapat melepaskan kaum muslimin dari kehinaan, min adh-dhullil madhrubi alaina min qurunin, kehinaan yang telah datang berabad-abad terhadap kaum muslimin. Tak ada jalan untuk menghilangkan kehinaan ini illa birruju' ila din sahih, kecuali kembali kepada agama Islam yang benar. Ya. Berabad-abad kemunduran Islam datang setelah kemajuannya. Subhanallah, bukan lagi namanya bertahun, berabad. Ya. Kemunduran Islam datang. Tak ada jalan untuk menyingkap kehinaan yang menimpa kaum muslimin dan negeri kaum muslimin kecuali mereka kembali kepada Islam yang hakiki, Islam yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan Islam-Islam yang disangkakan bagian daripada Islam padahal bukan. Berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dilegalkan padahal Islam mengingkarinya. Ya, bagian perkara-perkara diharamkan dianggap boleh. Ya, musik Islami, pacaran Islami, semua ditempelkan Islami menjadi boleh. Subhanallah. Kama rawa Ibnu Umar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil ayna," kalau kalian mulai bertransaksi dengan riba, "wa akhadtum adnabal baqar," kalian mulai lalai mengikuti ekor-ekor sapi, sibuk dengan binatang-binatang ternak, ya, "wa raditum bizara'," kalian sudah telah tenggelam rela ridha dengan sawah ladang kalian, "wa taraktumul jihad," membuat kalian tinggalkan jihad, gila dunia takut mati, itu konsekuensinya, ya, takut untuk menegakkan jihad, karena dia begitu cintanya dengan dunia. Akhirnya kena tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan. Ketika itulah Allah timpakan atas kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum. Kehinaan yang tak akan dicabut dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Perkataan Nabi. Jadi kehinaan itu ditimpakan tatkala kaum muslimin lalai dengan dunia. Yang mereka tahu hanyalah urusan dunia. Hidup mereka hanya untuk dunia. Mati mereka hanya untuk dunia. Gerak-gerik mereka untuk dunia. Mimpinya dunia. Ngigaunya dunia. Terbuka matanya. Ya, mulailah dia ingat dunia sampai nanti mau kembali tertutup dunia saja. Sehingga agama tak ada bagian dalam hidupnya. Agama hanya ada, ya, kapan? Hari raya. Itu baru nampak agama. Ya, agama baru ada ketika ada yang kemalangan, baru tampak agama. Sibuklah orang berdatangan, pakai-pakai peci, pakai-pakai hijab, jilbab, karena ada kemalangan. Ya, baru tampak. Ada perayaan, ada baru tampak agama. Tapi agama yang murni, subhanallah, jauh. Menjaga jamaah, menjaga sholat di masjid, jauh, sunyi. Ya, menegakkan adab-adab Islam, jauh. Wajib al-musara'ah ila tahqiqi ma yarfa'u an-dhulla. Wajib segera melakukan tindakan yang dapat mengangkat kehinaan ini. Wahuwa ar-ruju'u ila safa'il wahyaini. Yaitu dengan kembali, ya, kepada kejernihan dua wahyu, Al-Kitab wa Sunnah, ala fahmi salafis salih. Kembali kepada dua wahyu yaitu Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman orang-orang terdahulu salafus salih, alladhinahum ahlul qurunith thalathil ula. Kembali kepada pemahaman orang terdahulu yang terbaik, ya, tiga masa keemasan, masa Nabi, masa para sahabat, dan masa para tabi'in. Wa idh qad imtaddat yadut tahrib. Karena sungguh telah tersebar tangan-tangan yang ingin merusak, ya, kejernihan ila safail Islam hatta lawatadhum. Tangan-tangan kotor yang datang kepada kejernihan telaga Islam kemudian mengotori telaga tersebut dengan berbagai macam bentuk kotoran-kotoran. Islam bagaikan air murni, telaga yang bersih. Subhanallah. Sumbernya daripada dua wahyu, Quran dan Sunnah. Telaga ini dikotori dengan tangan-tangan jahat. Ya, harus dibersihkan kembali telaga tersebut, dibendung daripada segala macam kotoran-kotoran. Ya, wa ila jamalihi hatta syawahathu. Betapa indahnya Islam. Datanglah tangan-tangan kotor yang merusak, menyimpang, membuat Islam menjadi jelek. Di barat sana ketika dikatakan Islam, di benak mereka Islam adalah teroris. Islam adalah radikalis. Islam adalah fundamentalis. Islam adalah macam-macam. Ya, agama yang penduduknya, masyarakatnya tertinggal. Islam adalah, ya, masyarakatnya yang kotor, tak memuliakan wanita. Segala macam bentuk, ya, penampakan-penampakan yang tak benar yang dipandang oleh orang-orang kufar terhadap agama yang mulia ini. Apalagi perilaku tersebut terkadang dibenarkan dengan sikap-sikap kaum muslimin. Karena itulah tak salah ketika ada salah seorang yang mengatakan al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab, tertutup keindahannya. Disebabkan karena kaum muslimin yang menutupinya. Subhanallah. Ya. Kanat tasfiyatuhu min kulli dakhilin min aujabil wajibat. Karena itulah harus benar-benar dibersihkan segala macam kotoran tersebut, dan itulah kewajiban yang paling wajib. Subhanallah. Kotoran-kotoran ini yang mengotori Islam, bid'ah, khurafat, kesyirikan, ini harus dibersihkan. Subhanallah. Kita melihat sehari-hari dari kita kecil sampai kita dewasa dan sampai kita menua, berbagai macam amalan-amalan disangkakan bagian dari Islam padahal bukan dari Islam. Subhanallah. Tatkala ada orang yang ingin merubah, mengkritisi, mengatakan ini bukan daripada Islam, maka orang akan teriak-teriak, engkau datang membawa agama baru. Orang akan datang teriak-teriak mengatakan engkau membawa paham baru, paham yang sesat. Ya, subhanallah. Itu dia katakan maksud. Bagaimana kalian ketika, ya, kalian menjadi besar, menjadi tua dengan sesuatu perkara-perkara yang bukan daripada Islam. Ketika ada orang ingin mengingkarinya, maka seketika teriaklah masa mengatakan ghayyarat sunnah, tradisi ini dirubah. Subhanallah. Kapan itu, Ibn Mas'ud? Kata Ibn Mas'ud, idza kathura fuqaha wa idza kathura khutaba'uha, ketika banyaknya para penceramah, para orator, wa qalla fuqaha'uha, sedikit alim ulama. Kalau Anda punya modal ahli berpidato, ahli berorasi, subhanallah, Anda mudah akan menjadi orang tenar. Kadang-kadang tak ada ilmu syar'i tegak, tak ada. Baca kitab pun mungkin tak bisa, ayat pun tak hafal. Tenar. Kenapa? Media yang mengangkatnya. Masuk TV, keluar TV, pulang balik. Subhanallah. Tenar dia. Aneh-aneh tingkah lakunya, aneh-aneh fatwanya, aneh-aneh sikapnya dalam berdakwah, dakwah sandiwara. Kadang tiba-tiba dia menangis, kadang tiba-tiba dia tertawa. Ya, subhanallah. Inilah yang harus dibersihkan. Orang tak paham siapa ulama. Siapa yang berpura-pura jadi alim ulama. Tak paham orang siapa yang berhak untuk dimintakan fatwa. Subhanallah. Kabur. Ya, ini yang terjadi dan inilah realita. Karena itulah wajib benar-benar tasfiyah. Disucikan, dibersihkan. Subhanallah. Ya. Ma dama al-haqqu alladhi ba'atha Allah bihi nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam madhmunul baqa' ila yawmin ila yawmi tubaddalul ardu was-samawat. Selama kebenaran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan tetap ada, eksis sampai datangnya hari kiamat, hari akan dirubahnya bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain. Bidhamanillah, karena Allah telah menggaransi akan tetapnya agama ini. Al-Qa'il, dialah yang mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami yang telah menurunkan dzikir Quran, dalamnya ada peringatan, wa inna lahu lahafidhun, dan sungguh kami akan benar-benar pula menjaganya. Ya, wa idza dabbat tahrifu ila qaumin, jika telah tersebar penyimpangan dari satu kaum, wasyahhat manahijuhum anit tasfiyah, dan metode mereka dalam melakukan amalan Islam, ya, jauh daripada tasfiyah, jauh dari prinsip-prinsip yang benar, yang murni, yang dibawa Rasulullah, asabathum hayratun, akan datanglah kepada mereka kebingungan. Banyak kita melihat orang yang loncat-loncat dari satu pemahaman kepada pemahaman lain, kebingungan. Nampaknya bagus jemaah ini, ikut. Lambat laun pusingnya, kok kayak gini jemaah ini? Ya, loncat kepada jemaah lain, dari satu sekte ke sekte yang lain, loncat-loncat kebingungan. Subhanallah. Maka apabila orang telah mencapai manhaj yang diajarkan Nabi SAW dan para sahabat, salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, kita menyebutnya manhaj ahlus sunnah jemaah, manhaj ahlul hadith, ahlul athar, al-firqatun najiyah, manhaj as-salaf. Andai kata dia mau loncat lagi ke tempat lain, tak lain pasti loncatnya ke neraka. Subhanallah. Sudah sampai kepada manhaj diturunkan oleh Allah di bawah nabinya, kemudian loncat lagi ke tempat lain, pasti loncatnya ke mana? Pasti ke neraka loncatnya, iyadan billah. Subhanallah. Banyak di sini mantan-mantan yang loncat-loncat. Ya kan? Loncat dari sana, loncat dari sini, loncat. Kebingungan, inilah dia. Setelah kita tahu manhajnya, oh ternyata semuanya harus ada dalilnya. Dalilnya harus benar pemahamannya. harus dipahami sahabat seperti itu, para tabi'in. Subhanallah. Inilah di bagian di agama yang kita harus pahami. Asabathum hayratun, ya, la yufarriquna ma'aha baina halalin wa haram. Akhirnya mereka pun kebingungan, tak lagi bisa membeda-bedakan antara halal dan haram. Subhanallah. Dalam bab riba saja banyak tak paham yang halal dan haram. Ya, kita katakan riba engkau tuh pinjam-pinjam uang berbunga. Alah, banyak pun para kiai-kiai ku tengok antrian di sana, di bank-bank sana. Ya. Itulah alasannya. Bingung mereka dalam segala bab. Ya. Banyak ku tengok kiai pun berdendang-dendang, berjoget-joget. Bingung orang. Kama rawa Muslimun an Iyad ibn Himar al-Mujashi al-Mujashi'i anna Rasulullah SAW qala dhata yawmin fi khutbatihi. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i, bahwasanya Rasulullah SAW satu hari berpidato, ala ketahuilah, inna Rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah sungguhnya Tuhanku Allah telah memerintahkanku agar mengajarkan kepada kalian segala yang kalian tidak mengerti daripada ilmu yang diajarkan kepadaku hari ini. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Setiap harta yang kuberikan, ya, kepada salah seorang hamba, halalun, ya, adalah perkara yang halal. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu malin nahaltu, setiap bentuk harta yang kuberikan kepada hambaku halalun, adalah hukum asalnya harta yang halal yang kuberikan kepadanya. Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum, dan sungguh aku, kata Allah dalam hadis kursi yang disebutkan Nabi dalam pidatonya, telah menciptakan semua hambaku dalam keadaan lurus. Ya. Seluruhnya dalam keadaan lurus. Hanif, hunafa'a kullahum. Lurus. Tidak menyimpang. Di atas fitrah yang benar. Di atas tauhid. Wa innahum atathumus syayatinu. Tetapi sungguh telah datang kepada mereka syaitan, syaitan. Fajtalathum andinihim. Syaitan-syaitan inilah yang menggiring mereka tersesat dari ajaran agama mereka. Wa harramtu alaihim, ya, wa harramat alaihim ma halaltu lahum. Syaitan-syaitan inilah yang menghalalkan bagi mereka apa yang kuharamkan. Riba haram menjadi halal. Itu kan bukan riba, Ustaz, itu kan bunga. Yang diharamkan itu riba. Bunga enggak apa-apa, keuntungan. Yang haram itu riba, ini bukan bunga. Subhanallah. Ya. Wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan mereka yang menggiring manusia agar manusia menyekutukan aku dengan perkara-perkara yang tak pernah aku turunkan baginya kekuatan, petunjuk. Wa inna allaha nadhara ila ahli ardi. Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi. Famaqatahum, maka Allah murka kepada mereka. Arabahum wa ajamahum. Baik kepada bangsa Arabnya, baik kepada bangsa Ajamnya, non-Arab. Illa baqaya min ahli kitab. Kecuali segelintir daripada ahli kitab. Hadisnya panjang. Intinya hadis ini menjelaskan, Allah jadikan agama ini murni. Allah turunkan agama ini murni, bersih. Ya, yang dibawa oleh Rasul. Kemudian dikotori oleh tangan-tangan jahat. Tangan-tangan kotor. Subhanallah. Lihatlah banyaknya kotoran-kotoran dalam perkara-perkara yang melakukan manusia. Lihatlah bagaimana Syiah, Rafidah mengotori Islam dengan akidah-akidah yang batil, mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Subhanallah. Jika datang hari Asyura, mereka pukuli diri mereka dengan senjata-senjata tajam. Mereka berdarah-darah. Agama apa ini? Lihatlah kaum sufi berzikir jadi kesurupan. Yang zikir dia di hadapan syekhnya. Setiap yang berzikir bersalaman sama syekhnya, setelah bersalaman seketika dia kayak listrik kesetrum. Subhanallah. Loncat-loncat, terbalik-balik, pingsan. Inikah Islam? Inikah kemudian Islam? Setiap murid datang menyalami tangan gurunya, kemudian mencium kaki gurunya. Inikah Islam? Subhanallah. Tiap murid datang mencium tangan gurunya, ya, membawa uang yang banyak, memberikan uang kepada gurunya, bertumpuk-tumpuk uang guru. Dia ambil, dia buang, ambil, dia buang. Subhanallah. Inikah Islam? Tiap orang meyakini si fulan keramat karena bisa memperbanyak uang. Dari belakangnya diambilnya uang. Diajarkan selawat fulus, selawat uang. Inikah Islam? Dikatakan keramat, bahkan profesor, dokter pun yakin itu keramat. Profesong ini. Itukah Islam? Subhanallah. Tunjukkan dirinya kebal, tak mempan senjata, ambil bor, ditusukkan ke badannya. Inikah Islam? Bor itu bukan untuk badan, untuk dinding kah? Subhanallah. Ambil kaca, masukkan ke mulutnya, dia makan kunyah-kunyah. Itukah Islam? Subhanallah. Banyaknya nak ada kacang goreng, kaca dimakan, makan beling. Itukah Islam? Subhanallah. Ikhwatul kiram rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan. Andai kata besok Ustaz Rahmat tak ada, kita lanjutkan. Ya, ini sudah mau berakhir. Insyaallah tabaraka taala. Semoga kalau besok beliau tak datang, kita selesaikan ini. Kita pindah kepada buku yang lain. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam li Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.